Terima kasih sudah bernyanyi bersama Baba, Lili, dan juga Tata sepanjang tahun 2017. Baba, Lili, dan juga Tata pengen tahu nih, apa sih hal menarik menurutmu di tahun 2017 ini? Tulis di komen ya, dan jangan lupa, kamu juga bisa membuat video Let's Rewind versimu sendiri. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe Lagu Anak Indonesia Balita.